الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي رحمكم الله تعالى kita melanjutkan pembahasan usul as-sunnah masail aqidiyah, masalah-masalah aqidah yang tertetapkan dalam aqidah al-sunnah wal-jamaah berseberangan dengan aqidah ahli bid'ah. Dan pembahasan kita pada malam ini insyaAllah di masalah ru'yah, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, wal-imanu bil-ru'yati yawmal qiyamati kama ru'ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadith as-sihah. Di antara aqidah kita beriman terhadap adanya ru'yatullah, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa di sini disebutkan ada tambahan yaumal qiyamah? Karena yaumal qiyamah ini fil akhirah, berarti di akhirat. Lawan dari akhirat berarti dunia. Mafhum mukhalafah atau pemahaman terbalik dari kalimat ini, kita katakan beriman dengan adanya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita di hari kiamat. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah di dunia tidak ada satupun yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara akhirah kita. Ya. Dan keyakinan kita melihat Allah, orang-orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala, ini keyakinan yang sahih yang terbangun di atas dalil, bukan persangkaan semata, bukan juga karangan. Kama ruya anin Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW minal ahadithi as-sihah, dari hadith-hadith yang telah dikumi keabsahannya sahih dan dita'liq oleh syarih. Dalil-dalil akan hal ini banyak, di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyadah, lilladhina ahsanu al-husna wa ziyadah. Itu kalimatnya seperti itu, mubtada dan khabar. Lilladzina ahsanu al-husna, satu, wa ziyadah, dua. Di surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu, lilladzina, di sini ada dua kata, li dan alladzina. Li di sini menunjukkan istihqaq, yaitu keberhakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Lilladzina ahsanu, yang berbuat ihsan, untuk orang yang berbuat ihsan. Atau bahkan mendapatkan di sini ada isim mausul alladzina, orang-orang yang ahsanu. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah alladzina, yaitu pihak-pihak yang berakal, yaitu jin dan manusia, dengan kriteria apa? Ahsanu, berbuat ihsan. Maka kita tafsirkan ahsanu di sini perbuatan baik, Maksud dari perbuatan baik kita tafsirkan lebih khusus, bukan tafsiran global perbuat baik apapun sehingga orang kafir masuk, tidak. Lainkan ihsan di sini betul-betul mencakup syarat iman dan juga Islam. Orang-orang yang beriman, berislam, maka mereka akan mendapatkan dua hal. Jadi lil ladzina ahsanu ini untuk mencakup seluruh kaum mukminin, seluruh kaum muslimin. Mereka akan mendapatkan dua hal. Pertama al-husna dan yang kedua ziyadah. Pertama al-husna, yang kedua ziyadah. Ini pahami baik-baik. Al-husna itu yang pertama, al-husna dengan al. Kemudian ziyadah tanpa al. Dalam nahwu ini ada istilah namanya ma'rifah dan nakirah. Ya. Ma'rifah dan nakirah. Di antara tanda-tanda ma'rifah, di antaranya bukan satu-satunya, adalah al-muhalla bi-al, yaitu ada al-nya di sebelumnya, al. Al-husna. Oke? Okay? Itu al-husna. Apa arti ma'rifah? Itu sesuatu yang diketahui gitu loh. Sesuatu yang diketahui. Al-husna, apa arti husna? Husna artinya ahsan, tapi versi mu'annath. Husna, ahsan. Apa arti? Hasan apa artinya? Hasan. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah. Makasih antum telah bilang anda baik. Ya. Antum juga insyaAllah baik, tapi antum bukan hasan. Ya. Kalau misalnya itu hasan, baik. Ahsan, mendingan. Nah itu ahsan. Lebih baik. Iya. Dia bilang, kalau misalnya hasan apa? Nama seorang ustaz. Kalau ahsan, nama TV. Nah, ini antum kebanyakan pergaulan jadi gitu, ya. Karena bahasa Arabnya. Hasan bagus, baik. Ahsan lebih baik atau terbaik. Ini namanya isim tafdil. Tapi ahsan itu versi mudzakkar, laki-laki. Kalau misalnya muannats jadinya husna. Makanya husna itu nama perempuan. Jangan laki-laki dibandingin husna. Enggak cocok. Pak Husna. Ya ini sama dengan menyebut orang Pak Marfuah, Pak Khotimah, ya sama. Kalau Abu Husna enggak apa-apa. Ada husna yang dimaksud yang terbaik. Seperti dunia wazannya, dunia husna. Artinya apa yang terbaik di sini? Al-husna dengan al-nya ini, para ulama usul fikih kalau membaca ini berarti ini al-nya al-ahdiyah dhihniyah, yaitu al yang menunjukkan sudah diketahui oleh umumnya orang. Al-husna artinya al-jannah. Ya. Terjemahannya apa? Surga kan? Nah, untuk orang-orang yang ihsan muhsinun, mereka mendapatkan pertama al-jannah. Kemudian itu kan sudah wa ziyadah. Yang kedua ziyadah, wa ziyadah. Ziyadah kalau bahasa kitarnya plus-plus, bonusnya, bonus dan tambahan. Tambahannya apa di sini? Ziyadatun, ini nakirah. Sesuatu yang disebut nakirah, dia munkar, yaitu munkar maknanya apa? Dia unknown gitu loh, unknown. Tahu unknown enggak? English language. Tidak dikenal, tidak diketahui apa maksudnya unknown, ya kan? Munkar. Ba, kalau dalam syariat munkar itu apa? Ma'ankarahu asyara, yang diingkari oleh syariat, yang tidak dikenal oleh syariat sebagai kebaikan, itu munkar. Ya kan? Di antara bentuk munkar tidak ada al. Maka ziyadatun dengan ayat tanwin. Ziyadatun ya kan lil ladina ahsanu al husna wa ziyada. Dapat yang terbaik dan ziyada tambahannya. Tambahan dari jannah. Apa itu? Nah, ini butuh tafsir. Ini lafal yang masih mujmal atau global sehingga perlu adanya tafsiran apa maksud dari ziyadah. Maka dikatakan Nabi SAW menafsirkan lafal ziyadah dalam ayat tersebut dengan makna apa? Kenikmatan melihat Allah bagi kaum mukminin pada hari kiamat. Itu yang namanya tafsir. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim. Taib. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang muhsinun, mereka akan melihat Allah Ta'ala. Setelah masuk surga, mereka melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini keyakinan kita. Dan firman Allah Ta'ala lainnya, dalil kedua di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idhin nadhirah. Wujuhun, lagi-lagi nakirah, tapi ini menunjukkan keagungannya. Wajah-wajah, ada wajah-wajah pada saat itu. Itu wajah-wajah siapa? Orang mukmin. Mereka berseri-seri. Nadhirah itu berseri-seri. Wajah itu berseri-seri. Ya. Nadhirah, nun, dad, ra. Itu artinya bercahaya, berseri, berseri, ya. Gitu. Kalau berseri berarti berjilid, ya. Berseri, ya gitu ya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, gitu kan? Kira-kira wajah siapa? Orang beriman atau orang kafir? Beriman tentu. Wajah orang kafir mereka, aduh, wajah-wajah apes gitu. Wajah-wajah yang aduh, tinggal nyesel tok isinya. Nadhirah itu berseri, ya. Enak dipandang. Kayak wajah antum. Masya Allah, wajah antum tuh enak dipandang, ikhwan. Ih, Masya Allah. Tapi anak minus 3, anak gak ngeliat antum, ya. Nadhirah. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, atau dalam riwayat lain fahafidhaha. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemilau atau cahaya pada wajah orang yang menyimak hadisku, perkataanku, kemudian dia berusaha memahaminya atau menghafalnya, apalagi mengamalkannya. Jadi orang yang mengamalkan sunnah itu wajahnya itu enak dipandang rata-rata. Iya. Sebagaimana wajah antum semua. Alhamdulillah. Bagi orang yang memang hatinya insaf. Tapi bagi ahlul bid'ah, wajah antum itu mengundang murka. Dari jenggotnya aja udah gak enak gitu loh. Iya. Tapi bagi yang insaf hatinya, insyaallah makanya kita ngeliat orang pengajian tuh beda dengan orang yang gak pernah ngaji, bahkan gak sholat apalagi, na'udzubillah. Beda, ya. Kadang kita sapa, assalamualaikum gitu. Ntar dulu, kata dia, sebelum ada jawab, antum ngaji di mana? Nah, kan gitu. Ada kayak gitu. Ya, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Berarti gak mengamalkan sunnah, berarti wajahnya seperti itu, kelihatannya ngikutin salaf tapi ternyata ahli tafzir, ya. Taib, nadhirah, bercahaya, enak dipandang. Beneran pak, antum kalau mengamalkan sunnah, enak dipandang. Akhwat-akhwat mengamalkan sunnah, jilbabnya Masya Allah, apalagi cadaran, itu enak dipandang. Iya. Maka misalnya ada akhwat yang kemudian punya akun Instagram terus selfie-an terus, itu bakal banyak followernya itu. Iya. Dosanya juga banyak Insya Allah. Nah itu, followernya banyak tuh, karena jarang-jarang cadaran, ya. Ya, tapi nanti dikira cross hijaber, ya baru tahu rasa, ya. Nadhirah, kenapa mereka berseri-seri pada hari itu wajahnya? Ila rabbiha nadhirah, pakai dhad. Tadi dhad, sekarang dha. Dha. Dha. Dha, ya. Sebagian orang dha dibaca za. Ya, serupa tapi tak sama. Nadhirah salah. Nadhirah, ya. Ini insyaallah apalagi imamnya ahli tajwid nih, masyaallah. Ya. Beda. Kepada Rabb-nya wajah-wajah tersebut, yaitu orang-orang tersebut, itu memandangnya. Nadhirah pakai dha, makanya kacamata disebut nadharah. Ya. Nah, di sini ada ila dan ada nadhar. Nadhara ila artinya menatap atau melihat dengan mata kepala, mata kita, itu nadhara ila. Ya. Adapun kalau nadhara fi, itu belum tentu pakai mata kepala. Bisa dia nadhara fi artinya ta'ammala, yaitu memikirkan, merenungkan. Ya. Tafakkara fi gitu, nadhara fi. Tapi nadhara ila melihat langsung. Nazartu ilaika, nah gitu. Kalau misalnya kita muta'aruf nazar, nah kan gitu kan? Namun bahasa nazar bukan nazarah, nazar. Ngapain antum kok rapi banget? Mau nazar, masyaallah. Ya kan gitu. Ya, pas nazar rapi kelihatannya ya. Ngaji berantakan, pas nazar rapi, masyaallah. Nazar. Nazar biasanya ngelihat pakai mata kepala apa pakai mata batin? Mata kepala. Iya kan? Ketika selesai nazar antum ditanya sama teman, "Hal nazarta ilaiha? Hal nazarta ilaiha?" "Naam, nazartu ilaiha." "Kif?" Gimana? Ya kan ditanya karena melihat dari mata kepala. Enggak pakai mata batin. Sementara akhwat buka cadarnya. Tak. Ya, akhwat ini bilang, "Astaghfirullah, yang datang dukun," gitu kan? Ila rabbiha nazirah. Itu dua ayat yang menegaskan bahwasanya kaum mukminin akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka langsung. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudar, la tudarun, atau sin la tudammuna fi. Dan kalian tidak tudammuna fi. Dhamma yudham, dhamma yudhammu. Ya, atau dhamma yudhammu dan semisal itu dari kata dham. Kalian tidak di sini terjadi berdesak-desakan. Apa arti tudammuna fi? Kalian tidak tudammuna fi ketika melihat Allah tuh. Sebagaimana ketika melihat bulan purnama yang ada di atas sana. Dhamma ya, itu artinya jamaah. Jamaah yaitu numpuk, bertumpuk-tumpuk. Ya. Sekarang nih semua manusia, semua jemaah Masjid Al-Ikhlas. Ya, yang entah ini seberapa alhamdulillah banyak ya ikut pengajian. Ada bulan purnama. Kemudian dengan noraknya keluar sambil ngelihat mana-mana gitu kan. Apa perlu sampai bertumpuk-tumpuk kita untuk melihat purnama? Bertumpuk-tumpuk artinya satu di bawah kemudian wah diinjek-injek mana-mana gitu. Saking pengen lihat bulan purnama? Enggak. Melainkan keluar aja udah di lapangan atau di jalanan sana atau di kali sana ngelihat. Kelihatan semua. Ya, bahkan semua manusia di daerah Cengkareng ini ngelihat dari atap rumah mereka bulan purnama, masya Allah. Iya, di bulan ada tulisannya purnama gitu, ya. Ajib. Ya. Ini menunjukkan apa? Enggak letih melihatnya, mudah melihatnya, gitu loh. Semua orang kena bagian, gitu loh ya. Maka Rasulullah SAW di sini mengkiaskan seperti itu. Nanti kaum mukminin di surga, mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Keadaannya itu orang mukmin yang melihat keadaannya itu ibarat kita melihat ke qamar. Ya ini kita tidak kesulitan dalam melihatnya. Tidak saling sikut menyikut dalam melihatnya. Tidak saling tindih menindih dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan semuanya melihat. Kaum mukminin semuanya melihat. Kira-kira ada enggak kalau misalnya ya mukminin yang memang agak enggak benar dikit gitu. Ya waktu di dunia agak meleng orangnya gitu kan. Kira-kira di akhirat ngelihat Allah enggak? Ngelihat. Iya. Ngelihat insyaallah semua. Tanpa kecuali insyaallah. Insyaallah ya. Tapi waktu di dunia banyak maksiat, ya itu masuk neraka dulu kalau enggak Allah ampuni. Habis masuk neraka kan masuk surga. Di sana nanti di surga ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Jadi itu dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah kita meyakini hal tersebut jemaah sekalian, Imam Ahmad menyebutkan wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Nah ini perhatian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabb-nya. Ini di bentar dulu nah, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Nanti kita jelaskan. Ana hanya membacakan dulu. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahihun. Telah ada atsar yang sahih dari Rasulullah. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas. Yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Rahul Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas, diriwayatkan dari jalur Qatadah juga, dari jalur Al Hakam bin Aban juga. Warahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas, juga dari jalur Yusuf bin Mihran dari Ibn Abbas. Ada tiga jalur di sini yang semua mengacu kepada Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahirihi, dan hadis tersebut menurut kami hendaknya difahami sesuai dengan makna zahirnya. Kama ja'a 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalamu fihi bid'ah, yaitu memperdebatkan tentang masalah ini jadi bid'ah nanti. Walakin nu'minu bihi kama ja'a 'ala zahirihi wa la nunadhiru fihi ahada. Tetapi kami mengimaninya sesuai dengan makna zahirnya sebagaimana hal itu datang kepada kami. Wala nunadhiru fihi ahada, dan kami tidak memperdebatkan tentangnya dengan siapapun. Taib. Di sini ana akan menyebutkan nih ikhwas sekalian, masalah ru'yatullah, masalah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi SAW melihat Allah taala di Lailatul Mi'raj? Itu yang akan kita sedikit bahas insyaallah taala. Maka kita katakan di sini jemaah sekalian, untuk masalah khilaf ini, masalah ada khilaf di antara ulama, bahkan ulama salaf. Ya, di antara ulama salaf. Akan kita bagi di sini. Jadikan pertanyaan, hal ra'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbahu taala? Apakah Nabi Muhammad pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya jemaah. Maka jawabannya J titik dua, ya. Dalam masalah ini ada khilaf gitu. Iya. Tapi habis itu antum sebutin. Ya, kalau antum ditanya, "Pak, Nabi Muhammad pernah melihat Allah enggak sih?" Antum jawab, "Ini khilaf." Ya. Yaitu perselisihan pendapat di antara ulama. Apa khilafnya? Ada tiga ta'ifah, ada tiga golongan. Ada tiga golongan. Pertama, yang mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabb-nya, tidak melihat Allah di malam Mi'raj. Itu golongan pertama. Ya, ini golongan pertama. Ana sebut global dulu dari kelompok-kelompok ini. Kedua, sebagian dari salaf dan ulama menetapkan bahwasanya Nabi SAW telah melihat Allah Taala di malam Mi'raj. Di malam Mi'raj itu. Itu pendapat kedua, lawan dari pendapat pertama secara zahir lawannya gitu. Yang ketiga, tawakuf. Apa arti tawakuf dalam masalah ini? Berhenti, apa? Diam. Tawakuf itu diam. Maksudnya diam, dia enggak pro 1, enggak pro 02. Tawakuf. Nah, kalau ini namanya tawakuf, ya udah, meneng tok. Enggak usah ngomong, diam. Nah, ini yang tiga nih. Nah, kita rinci ya. Yang pertama tadi apa? Mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah, belum pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernyataan jumhur sahabat Nabi, jumhur sahabat Nabi. Di antaranya Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ya. Dan ini yang lebih rajih insyaAllah. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini, Rasulullah ditanya tentang masalah ini, ya Rasulullah, engkau pernah melihat Allah tidak di malam Mi'raj itu? Maka apa kata Nabi SAW? Nurun anna arah, atau dalam riwayat lain, ra'aitu nura, aku melihat cahaya. Tapi cahaya tersebut bukanlah Allah Subhanahu, maksudnya bukan zat Allah Subhanahu itu, bukan. Tapi ada nur yang mana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hijab. Nur, hijabnya Allah taala cahaya yang kalau Allah berkuasa dengan hijabnya tersebut bisa hangus bumi ini. Nur anna arah. Anna di sini artinya apa? How possible? Yeah. Apa how possible? Gitu ya. How can I see him? Gitu loh. Apa kue artinya? Itu artinya anna arah. Gitu. Tapi waktu itu beliau pakai bahasa Arab ngomongnya, nggak pakai bahasa Inggris. How could I see him? Gitu. I see light, gitu kan? Begitu. Jadi Anna di sini menunjukkan kemustahilan beliau melihat. Aku melihat sinar, nur, cahaya. Maka bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Ta'ala dengan terhijabkan dengan cahaya tersebut? Ya? Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita itu, beliau menyebutkan barang siapa yang menyatakan bahwasanya Rasulullah telah melihat Rabbnya, maka dia telah berdusta. Tuh lihat tuh. Kadziba, kadzab. Ya. Kadzab di sini maksudnya akhta'. Yaitu salah. Salah itu yang ngomong Allah Ta'ala, yang bicara bahwasanya Nabi telah melihat Allah, salah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Pendapat kedua, ini pendapat yang teriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan sepertinya ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam usul sunnah ini. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan ini Ibnu Abbas dan Anas bin Malik dari kalangan sahabat. Jadi jumhur sahabat dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain, jumhur sahabat itu mengatakan tidak. Tapi beberapa minor sahabat, yaitu tadi siapa? Ibnu Abbas, Anas bin Malik, menyatakan iya, Nabi SAW telah melihat Allah Ta'ala di hari di malam Mi'raj tersebut. Ini juga sebagian dari tabi'in dan sebagian dari salaf kemudian mengikuti pendapat ini. Di antaranya Ikrimah, termasuk Al-Hasan Al-Basri, dan datang kemudian nanti Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini ulama mazhab Syafi'i. Ya, dan seterusnya ya, masih banyak lagi sebagian ulama. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." Tapi ayat ini maksudnya bukan Nabi melihat Allah, tapi Nabi melihat Jibril. Jadi tafsirannya tidak tepat. Dalil dengan ini tidak berdalil dengan ini tidak tepat. Dan kemudian para ulama menafsirkan maksud dari pendapat kedua ini bahwasanya wallahu alam maksudnya bukanlah melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan qalbu. Ya. Melihat dengan qalbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sama dengan melihat dengan mata kepala. Begitu para sebagian ulama menafsirkan untuk perkataan Ibnu Abbas. Ya. Tapi jemaah sekalian di sini perhatikan, Imam Ahmad dalam masalah ini sebenarnya ada dua riwayat tentang pendapat beliau. Nah, yang antum baca di Usuli Sunnah ini seolah-olah beliau mendukung pendapat kedua. Tapi ada riwayat lain yang menunjukkan Imam Ahmad mendukung pendapat pertama. Begitu. Maka wallahu alam para ulama pun mengkompromikan, mungkin maksudnya sebenarnya pendapat pertama dan kedua ini tidak saling bertabrakan. Melainkan maksudnya Ibnu Abbas melihat di sini yaitu melihat dengan kalbunya Rasulullah SAW, bukan dengan mata kepala, karena tidak akan Allah berikan kekuatan untuk itu. Adapun kalbu masih mungkin, dan itu pun tidak sama melihat kalbu dengan melihatnya mata kepala langsung. Ya. Paham gak ikhwan? Antum paham apa yang anda bicarakan insyaAllah ya? Gak berat kan ya? Berat gak menurut antum? Kalau kata panitia berat, kata jemaah lebih-lebih kayaknya. Berat. Oke, mungkin antum kalau ada pertanyaan di kertas, segera nanti abis isya kita sisi tanya jawab aja lah kalau gitu ya. Anak khawatir nanti antum keberatan, kesian ya. Yang ketiga apa tadi? Tawakuf, diam. Ya. Ikhwan, kalau misalnya kita punya pandangan tawakuf, udah diam, enggak pro ini, enggak pro itu, enggak ngompor ini, enggak gejolokin itu, enggak, diam udah. Lihat orang perang gitu, ngeliat aja diam. Akhi, kenapa antum diam? Ana memilih mazhab ketiga, gitu. Ya kan? Kubu Ustadz Fulan, panas, kubu ini panas. Antum pihak ketiga, ya, ditanya antum pro mana? ke Ustaz Fulan atau ke Ustaz Fulan. Kalau ke Ustaz ini antum enggak boleh ke sini. Kalau ke sini enggak boleh ke sini. Antum diam, ana ketiga ana tawakuf. Dipaksa kemudian. Enggak boleh tawakuf. Masyaallah. Jadi harus ikut fitnah gitu kita. Ana tawakuf ana pilih pendapat ketiga. Tawakuf kalau memang antum memang enggak tahu, enggak bisa memilih yang mana yang lebih tepat, maka enggak masalah tawakuf. Dan kalau udah tawakuf ya diam gitu loh. Enggak usah ngoceh. Tawakuf tapi sentimen sama ini gitu loh. Ini berarti bukan tawakuf, ya. Jadi tawakuf di masalah ini misalnya perkataan al-qadhi pendapat pandangannya al-qadhi'iyat dari ulama juga al-Qurtubi. Tapi dalam masalah ini wallahu alam sebagian ulama mengingkari sikap tawakuf seperti ini. Karena masalah ini jelas. Ya, bagi sebagian ulama jelas. Yaitu Nabi SAW tidak melihat robnya secara langsung dengan mata kepalanya. Karena Nabi sudah mengatakan nurun anna arah, itu cahaya, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah Ta'ala. Itu Nabi ngomong gitu. Maka khalas, berarti yang lebih sahih wallahu alam adalah yang lebih tepat kita katakan Nabi SAW tidak pernah melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya, melainkan kalaupun ia dengan mata dengan kalbunya, dan itu tidaklah sama dengan melihatnya manusia dengan kepada Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, beda. Nah, begitu ya. Wallahu Ta'ala alam. Kemudian jemaah sekalian, masalah manusia atau mukminun melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir di jannah nanti, itu tentu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Dan melihat Rabb kita Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Ta'ala, itu kenikmatan yang tidak ada satupun kenikmatan surgawi yang menyamainya. Jadi itu kenikmatan paripurna yang paling-paling gitu loh. Yang paling indah kenikmatannya. Kalau di dunia ini seringkali kita mendengar kaidah save the best for the last. Ya. Apa itu artinya coba? Good job. Ya. Good job, man. Simpan yang terbaik untuk yang terakhir. Jadi simpan yang terbaik untuk yang terakhir. Karena kalau yang terbaik ditaruh di awal dulu, itu kurang greget gitu. Iya. Tapi kadang-kadang terbaik ditaruh di akhir, orang udah kabur duluan, udah bosan duluan, ya. Adapun dalam urusan pahala jemaah sekalian, kenapa Allah akhirkan melihat wajah Allah, manusia bisa melihat wajahnya di hari akhir di surga? Yaitu karena itu kenikmatan yang paling indah, yang tidak ada kenikmatan surgawi manapun yang bisa menyamainya. Coba sebutkan kenikmatan surgawi yang antum dambakan karena enggak bisa di dunia. Mesti ke situ ya, mesti ke situ. Emang udah kepancing ya ke situ. Iya, ana mancing antum yang normal nih ya. Yang enggak yang antum dambakan di dunia tapi enggak bisa-bisa. Ana pengen pohon korma di surga saat nih itu misalnya. Masya Allah. Bidadari gimana? Bidadari ana urusan nanti dah, yang penting pohon korma dulu. Ana yakin enggak ada laki-laki kayak gitu. Ya. Ana geleng-geleng kalau lihat laki-laki kayak gini ya. Yakin antum? Itu mungkin dia jomblo mungkin, makanya ngomong kayak gitu. Ya, taib. Bidadari usia 33 ya, usianya 33 tahun. Ya kan? Jadi nanti antum yang sekarang usia mungkin di dunia usia 18-an tahun kemudian wafat muda misalnya, bukan doakan misalnya. Dia nanti di akhirat seusia dengan sebaya dengan 33 tahun semuanya. Yang sekarang sudah agak menua nanti juga begitu. Bukankah Rasulullah SAW ketika datang seorang nenek-nenek, ya, bisa enggak saya masuk surga? Kata Rasulullah, apa? Enggak ada nenek-nenek di surga gitu. Bercanda tapi ditafsirkan oleh beliau ini tafsiran yang ngenyek gitu loh. Ya, tafsiran ngece. Waduh, enggak ada. Waduh. Sedih dia dikira enggak dia kira dianya secara muayyan enggak masuk surga, padahal maksud Rasulullah adalah apa? Ini Rasulullah enggak bohong, maksud Rasulullah di surga tidak ada nenek-nenek. Kan jelas ya? Di surga tidak ada nenek-nenek. Tapi sang nenek ini kemudian mendownload hukumnya itu ke dirinya gitu loh. Jadi, oh berarti saya gak ada dong di surga gitu kan ya. Iya. Coba misalnya antum panunya setubuh. Ustaz, ada gak di surga orang panuan? Gak, itu gak ada usia tua, menua, kemudian abis itu mau meninggal bikin surat wasiat. Gak ada di surga itu semua abadi insya Allah. Ya, gak ada. Akhirnya, ya kemudian Rasulullah berikan penjelasan, berikan klarifikasi supaya gak salah paham. Semua seumur, nikmat, dan usia memang menunjukkan usia 33 tahun itu. Itu primal age itu. Usia prima. Ya. Siapa yang berusia sekitar itu? Tolong diam aja. Ya. Ya. Karena di usia seperti itu jemaah sekalian. Betul bahwa saya usia 40 usia matang. Sebagian orang mengatakan menjelang 40 itu adalah puber tsani. Ya. Second puber. Puber kedua di mana laki-laki itu betul-betul udah pengen lagi, pengen nikah lagi. Ya itu. Tapi kalau bisa diawalin dulu, ya. Ya, pas usia 30 berapa nikah lagi. Ah, usia 40 nikah lagi habis itu, ya. Ketiga, ya. Kalau bisa. Usia 30, kenapa usia 33? Primal age, karena di usia tersebut usia senikmat-nikmatnya nikmat. Dalam hal apa coba? Dalam hal apa? Jawab-jawab di kalbu masing-masing, ya. Iya, beneran. Karena ketika itu udah mulai dewasa, dia ngerti ini di segala hal, dari bidadari, dari pembantu, dari khaimah, rumah, kastil, istana, apalagi sebut, ah, apalagi kuota, nggak ada kuota di sana, ya, isi pulsa, kemudian password salah, wrong, invalid, correct, gitu, nggak ada, enak semuanya, dan ada pembantu yang mendatangkan buah-buahan untuk antum, wush, masya Allah enak banget. Tapi dari semua kenikmatan itu enggak ada yang setara, di jamak pun enggak ada yang setara dengan kenikmatan ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Di hari Jumat di surga. Jadi surga pun ada hari-hari sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, ya. Tapi nanti jangan ada pertanyaan serupa ya. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat Allah kelak di hari akhir? Sebenarnya kalau pertanyaan ini sama dengan pertanyaan bagaimana cara masuk surga. Karena apa? Karena insya Allah semua yang masuk surga akan Allah berikan kenikmatan ini. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, kecuali bagi orang-orang yang matanya di dunia sama. Tapi kalau kita melihat dari dalil berkaitan dengan ru'yatullah di hari akhir nanti, contohnya surat Yunus 26 tadi, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Al-husna wa ziyadah ini disandingkan dengan huruf waw, waw ataf, menunjukkan keduanya itu walaupun berbeda tapi satu paket, yaitu orang yang dapat husna maka dia akan dapat ziyadahnya, tapi syaratnya dia berbuat ihsan, berbuat ihsan. Dan ihsan yang dimaksud bukan sekedar berbuat baik semata, melainkan ada nafas keimanan dan dia orang muslim gitu loh, gitu. Karena gak termasuk orang kafir. Ada enggak foundation yang kafir yang memberikan dana pembangunan ini, pembangunan itu? Ada. Foundationnya padahal milik kafir, yayasan ini milik kafir. Tapi memberikan sumbangsih kepada umat misalnya. Bahkan kadang-kadang memberi sedekah kepada orang-orang fakir miskin. Walaupun mereka enggak berusaha mempropagandakan agamanya, enggak, mereka tulus ngasih. Mereka bukan misionaris, bukan apa. Tapi di hari akhir, apakah perbuatan mereka tergolong ihsan? Tidak sama sekali. Ya. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwa ad-dhalalul ba'id. Ah, itu, ya. Itu apa? Muqaddimah azan atau azan beneran? Tadi ayatnya tadi surat Ibrahim berapa menit lagi? 1 menit lagi. Orang-orang yang kufur kepada Rabbnya, amal mereka itu seperti apa? Seperti debu di atas batu di musim yang banyak anginnya. Sekarang mulai agak banyak angin. Antum taruh berapa debu di atas batu bertengger? Kira-kira cepat hilang enggak? Ya, cepat. Ya. azan kedua, kayaknya subuh nih. Jangan-jangan Jumatan nih, jangan-jangan. Ya. Taib. Boyo dipatahin itu, Mas. Ya. Udah, ya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Jumatan. Amalul karamadi istadat bihi rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu 'alai syai. Apa yang mereka usahakan itu enggak berbuah di akhirat. Jadi ketika walaupun di dunia disebut berbuat ihsan, sedekah sana sini, di akhirat habaan mansura, enggak ada efeknya di akhirat. Maka enggak termasuk orang ini. Berarti syarat supaya kita bisa insyaallah melihat wajah Allah dan semoga Allah perkenankan dan ampuni dosa kita, itu syaratnya iman, Islam, iman, ihsan, itu syaratnya. Antum pelajari hadis Jibril, antum amalkan itu, ikhwan. Antum amalkan konsekuensi dari hadis Jibril yang tiga, Islam, iman, ihsan. Tiga kalimat, tiga istilah ini harus ada pada kita dan mencakup seluruh detik dari hidupan kita. Dari Islamnya, dari imannya, sampai ihsannya. Memang ini tiga ini martabat, derajat. Tapi jangan sampai kita merasa udah, ya yang penting saya Islam tok. Ya. Yang penting saya Islam, yang penting saya sholat doang, ada zakat, ada ini, puasa, kelihatan puasa tok. Tapi imannya gak ada. Ini takutnya jadi munafik nanti takutnya. Kelihatannya Islam doang, imannya gak ada. Na'udzubillah. Upgrade keimanannya betul-betul. Belajari ilmu akidah dan benar. Ya. Imannya juga. Nah sekarang banyak orang stres, kenapa? Padahal muslim, sholat, zakat, puasa, haji juga, umroh juga, tapi stres gila bahkan. Kenapa? Iman, rukun iman, iman rukun iman yang qada dan qadar. Rata-rata orgil itu mereka nggak beriman kepada qada dan qadar. Orang stres ini dalam artian itu stres bukan stres kesehatan karena sakit flu atau apa, stres betul-betul stres, bingung, kacau, teriak-teriak, ya, jedotin pala, ini berarti imannya kurang. Iya. Loh, berarti kita butuh iman betul-betul. Jangan Islamnya tok, imannya juga betul dipupuk. Ya, iman terhadap hari akhir. Ini juga penjahat-penjahat, ada juga yang sholat. Penjahat dia, maling sholat. Ada juga. Ya, dan sering terlambat sholatnya. Iya, karena di belakang lihat tromol gitu kan. Iya. Ya, gitu kan. Maling, sholat tapinya kadang-kadang. Pas lagi zakat, harta kemalingannya itu dizakatin sama dia. Ya. Tapi imannya terhadap hari akhir itu hancur. Dia ngerasa enggak ada balasan nanti hari. Dikira gitu. Itu iman. Jadi harus ada Islamnya ya, imannya juga. Kemudian kalau dia betul-betul beriman, maka dia akan insya Allah nanti ke derajat ihsan, yaitu dimanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajib, kalau dia sampai sini, maka Allah Taala akan memberikan dia al-husna wa ziyadah. Begitu. Ya tentu orang-orang yang muslim yang nanti kalau masuk surga juga insya Allah akan mendapatkannya. Tetapi kalau bisa lebih awal kita mendapatkannya insya Allah Taala. Baik, mungkin nanti kita teruskan ba'da isya insya Allah. Sebenarnya udah azan sebenarnya ya. Kok enggak ada alarm atau apa di sini? Oh, gitu. Taip. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang punya pertanyaan tolong segera dikasih nanti ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung diajukan atau gimana? Ada pertanyaannya? Belum ada? Atau mau nanya langsung misalnya? Itu ada soal. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau tanya di luar tema. Apakah seseorang yang telah masuk Islam ada sunnah mandi setelah membaca syahadat? Ini masalah ijtihadiyah di antara ulama, khilaf di antara mereka, apakah orang masuk Islam itu harus mandi atau enggak. Ya, wallahu taala alam, nas khusus untuk itu tidak ada, namun para ulama mereka mengkiaskan ini dengan beberapa macam mandi wajib. Ya, beberapa macam mandi wajib. Dalam mazhab Syafi'i sendiri dianjurkan atau bahkan ada yang mewajibkan mandi ketika masuk Islam. Ketika masuk Islam wajib mandi bagi sebagian ulama Syafi'iyah. Disebabkan orang kafir itu mereka tidak lepas dari junub juga, haid juga atau nifas. Yang mana ketika mereka junub atau haid atau nifas itu mereka tidak mandi sebagaimana mandi, niatan mandi yang syar'i. Maka wallahu alam, sebagian ulama minimal mandi. Ada yang sampai mewajibkan. Ya, afdal tentu sebaiknya memang mandilah saja. Ya. Untuk membersihkan dari segala hal gitu, dari hadas-hadas semuanya. Ya, lalu kapan mandinya? Apakah setelah membaca syahadat? Ya, tafadhol, memandi setelah baca syahadat tafadhol. Dan baca syahadat itu tidak mesti di masjid. Gitu loh. Selama dia membaca syahadat dan meyakini syahadat tersebut, maka Islam dia ikhlas. Walaupun tidak disaksikan ustaz. Ya, tapi pokoknya dia membaca syahadat, dia masuk Islam, masuk Islam ikhlas. Adapun yang terselenggarakan di beberapa tempat, kayak misalnya direncanakan ini ada orang ikhwan mau syahadat gitu, sebenarnya dia udah masuk Islam kalau dia sebelumnya bersyahadat di kos-kosannya sama temannya misalnya, udah bersyahadat. Cuma memang kadang butuh saksi yang lebih banyak atau butuh apa ya, tanda tangan pengurus masjid atau semisal itu supaya bisa nanti mudah ngurus suratnya. Tapi sebenarnya sebelum dia bersaksi, bersyahadat di masjid misalnya, sebelumnya dia sudah masuk Islam dengan syahadatnya di tempat lain. Karena tidak dipersyaratkan masuk Islam itu harus bersyahadat di depan umum, enggak harus. Tetapi yang penting dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia kemudian meyakini itu. Ya, buktinya seorang sahabat yang membunuh seseorang di medan perang terpojok, dia bersyahadat. Maka Rasulullah mencela orang yang membunuh ini karena dia bersyahadat kemudian, ya kan? Berapa saksinya? Cuman seorang sahabat yang hendak membunuhnya, itu doang saksinya. Dan Rasulullah mencela sahabat ini karena apa? Dia sudah membaca syahadat, gitu. Antum saksinya, maka dia seharusnya itu antum perlakukan sebagaimana seorang muslim. Maka begitu. Nah, kemudian silakan kalau dia mengikuti pendapat yang mengharuskan mandi, mandilah, dan itu lebih baik memang. Jauh lebih baik. Karena setelah dia bersyahadat maka dia dibebankan untuk berislam dengan baik, wudu, salat dan seterusnya. Ya begitu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tahapan dalam belajar akidah? Dan kitab apa saja yang pas untuk pemula? Baik. Akidah itu ada suatu disiplin ilmu yang memiliki beberapa cabang. Ya. Seseorang ketika mau pergi ke Cengkareng, Masjid Al-Ikhlas Cengkareng, dan jauh dari tempatnya, dia belum tahu apa-apa tentang Cengkareng. Daripada nyasar ke bandara kan, maka dia buka Google Map. Ya. Apa itu Google Map? Peta. Seseorang kalau dia jahil akan suatu hal, hal yang harus pertama dilakukan dia peta, memetakan sesuatu. Jangan langsung nyemplung sebelum memetakan diri, memetakan posisinya dan memetakan bidang yang akan dia geluti atau lapangannya. Ilmu akidah ini salah satu disiplin ilmu global. Ada akidah, ada fiqih, ada tafsir, ada hadis, ada bahasa Arab, ada akhlak, ada tazkiyatun nufus dan seterusnya. Nah, di sini kita akan membagi disiplin ilmu akidah dengan beberapa macam. Ya, ada penjabaran akidah global, ya, yang menjamak seluruh masalah global akidah. Satu, ada akidah yang khusus tauhid saja. Ya, ada akidah khusus apa? Tauhid saja. Ya, ada akidah khusus bantahan terhadap, atau ada akidah khusus untuk milal wan nihal, kelompok-kelompok, firqah-firqah. Ya, disebut dirasatul firq. Ada akidah khusus untuk rudud, yaitu bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat. Jadi ada berapa tadi? Ada empat. Ada empat. Ya. Akan saya sebutkan empat-empat ini, ikhwan. Akan jelaskan. Petakan ini, gitu loh. Pertama, ya, apa tadi? Mujmal, global, masalah-masalah umum akidah. Menjamak semua masalah akidah. Ini antum bisa dapatkan di kitab-kitab banyak. Seperti kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rata-rata kitab akidah membahas global-global akidah, gitu. Mau karya siapapun, karya Syekh Utsaimin, karya Ustaz Yazid misalnya, dan seterusnya, gitu kan? Membahas, menjamak semua masalah-masalah global akidah. Contoh lain yang lebih klasik tentu saja, misalnya Syarah Sunnah. Syarah Sunnah yang pertama kali, Syarah Sunnah Al-Muzani, ya. Itu bagus, itu matan dia, tipis dia. Kemudian ada juga Syarah Sunnah Al-Barbahari, itu juga matan, seperti Syarah Sunnah Al-Muzani juga. Beda, Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i, Al-Barbahari ini mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam segi fikih. Itu Syarah Sunnah, menjamak masalah-masalah akidah dengan ringkas. Ini Syarah Sunnah Al-Muzani, Syarah Sunnah Al-Barbahari. Kemudian datang yang disebut kitabnya, yaitu Aqidah Tuhawiyah. Aqidah Tuhawiyah. Kemudian di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga beliau menyebut kitab Aqidah Wasithiyah. Ini beragam masalah akidah, tapi Aqidah Wasithiyah lebih khusus ke beberapa masalah saja. Cuman Aqidah Tuhawiyah lebih banyak. Nah, adapun buku-buku kontemporer sekarang banyak kita yang membahas masalah-masalah akidah yang bersifat global. Yang kayak gini-gini misalnya, kalau mau pemula, usul salasah jelas itu. Usul salasah. Itu banyak masalah-masalah akidah yang dibahas secara ringkas sekali. Dan itu tahap pertama sekali itu, awal sekali. Kemudian juga ada kitab Khudz Aqidatak, karya Syekh Muhammad Zainu rahimahullah. Khudz Aqidatak dan lain-lain. Ya, banyak sekali kitab-kitab ini, diterjemahkan juga banyak. Ya, ini yang apa? Masalah global. Dan anda sarankan yang pemula pelajari itu, kitab-kitab itu, yaitu kitab Salasatul Usul, kemudian Khudz Aqidatak. Ah, taib. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Tauhid. Buku-buku yang spesifik membahas tentang masalah tauhid. Kalau tadi akidah secara global apapun itu, sekarang yang kedua genrenya beda, yaitu membahas masalah tauhid tok doang. Dari membahas masalah tauhid ini, kita bagi menjadi dua model. Imma membahas tauhid rububiyah atau asma'ul sifat, imma fokus membahas tauhid uluhiyah. Ya, sebenarnya kalau antum catat nih bagus ya. Ini apa nih? Pertanyaan. Tanya pertanyaannya, Ustaz Afwan, kapan selesai kajian gitu. Jadi yang kedua membahas tauhid. Ini kita bagi dua model, dua aliran. Maksudnya aliran penulisan buku. Membahas takhusus, khusus membahas tauhid rububiyah atau asma sifat, atau membahas khusus tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Yang membahas tauhid rububiyah dan asma wa sifat ini, di antara ini pembahasan tergantung dia mau mudah atau berat, ada levelnya. Kalau yang ini untuk pemula, antum beri buku Fiqih Asmaul Husna Syekh Abdul Razzaq. Bahasanya mudah. Untuk mengetahui arti dan makna dan juga konsekuensi dari sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya. Ini. Kalau misalnya mau lebih mentaksil dan mentahsil ilmu tentang ini, antum mulai pelajari kitab namanya Al-Qa'id Al-Muthla karya Syekh Shalih Utsaimin. Ini berkaitan dengan asma wa sifat. Menjamak kaedah-kaedah asma. Tapi ini agak berat, kalau udah level ini agak berat. Alhamdulillah Anda dengan kawan-kawan telah mengkhatamkan kitab ini. Lupa sekitar 70 pertemuan di Masjid Thariqul Huda, semua lengkap di YouTube ada. Cari, ketik search, sebut nama pemateri yang sedang berbicara, ya, ya yang di bawah ini, ya, ya kan? Gitu, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Operator, tolong, operator, ya. Ya, cari Qa'id Muthla. Antum dengerin tuh, insya Allah. Ya, udah khatam. Kemudian juga kitab ini Qa'id Muthla ini agak berat, ikhwan. Kalau untuk pemula banget-banget kayaknya agak sulit. Pengen mendalam, tafadhal. Kemudian ada kitab Al-Hamawiyah karya Syekh Islam, ditalkhis oleh Syekh Utsaimin, talkhis Al-Hamawiyah, terjemahannya ada. Kemudian juga ada Tadmuriyah. Ini semua berkaitan dengan masalah-masalah asma wa sifat. Ini versi beratnya. Kalau versi ringannya antum baca aja kitab Syekh Abdul Razak itu, Fiqih Asmaul Husna. Kemudian ada yang kedua apa tadi? Tauhid, fokus dan konsentrasi di Tauhid Uluhiyah. Ini biasanya kitab yang fokus di Tauhid Uluhiyah biasanya membahas syirik dalam ibadah-ibadah orang. Nah ini kitab yang paling bagus dalam masa ini, Al-Qa'id Al-Arba' dulu. Al-Qa'id Al-Arba' terlebih dahulu, kalau Syekh Muhammad bin Al-Bahab. Dan antum baca penjelasan-penjelasannya. Kalau antum sudah baca itu alhamdulillah, dengan syarahnya, penjelasannya, terjemahnya ada kok. Antum beranjak ke kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Al-Bahab. Kitab Tauhid itu jangan antum kira Tauhid Rububiyah dan sebagainya. Enggak. Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Al-Bahab ini khusus untuk masalah apa? Uluhiyah, masalah kesyirikan. Makanya namanya Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kata Syekh Muhammad. Itu nama kitab versi panjangnya. Itu menjamak masalah-masalah ubudiyah, masalah-masalah ibadah dan kesyirikan dan khurafat dan seterusnya. Itu penting sekali kitab ini, masya Allah. Syarahnya banyak sekali, di negeri juga masya Allah banyak banget yang mensyarah kitab ini. Anda sendiri ikhwan punya dua kajian khusus untuk mensyarah kitab Tauhid ini di Bekasi. Taib. Juga ada kitab lainnya Al-Masail Al-Majahiliyah atau Masailul Jahiliyah. Ya, ini silakan dibaca, bagus. Ini khusus uluhiyah, tauhid ibadah. Adapun kalau kitab tauhidnya Syekh Shalih Al-Fauzan, kitab tauhid. Ada kan ya 3 jilid, tahu enggak? 3 jilid kitab tauhidnya Syekh Shalih Al-Fauzan itu masuk ke nomor pertama tadi, yaitu masalah-masalah tauhid global, umum akidah-akidah gitu. Ya. Gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Setelah tauhid, kemudian membahas apa? Antum ingat enggak? Anda lupa loh. Firqah, Dirasatul Firq. Ini kitab seperti Al-Milal wal Nihal karya Asy-Syahristani. Ada juga kitab bahasa Indonesia Dirasatul Firq judulnya. Sekarang seperti udah enggak kejual lagi, ya. Udah lama itu kitab. Kitab-kitab yang membahas daftar-daftar aliran-aliran sesat. Ya, aliran menyimpang. Ini termasuk genre apa? Kitab akidah. Ya. Begitu. Yang keempat kitab rudud, bantahan-bantahan. Nah, ini kalau udah empat ini bukan buat pemula. Ya, kitab bantahan-bantahan gitu. Ini nanti dulu yang pemula nanti dulu deh. Yang nomor pertama aja dulu. Global akidah dulu. Enggak usah loncat yang pemula langsung keempat. Ini berarti Facebooker dia. Ya, ini Facebooker rata-rata. Iya, Facebooker dan YouTuber biasanya. Biasanya begitu. Rata baru hijrah langsung ke nomor 4. Nomor pertama enggak tahu apa-apa dia. Jadi yang pertama dulu, ilmu-ilmu global dulu dipahami, baru kemudian dirinci. Nanti kalau udah mulai kenyang, mulai banyak ilmunya, baru dia membuka masalah-masalah firqah dan juga masalah-masalah bantahan. Begitu. Jadi untuk pemula ini usul salasa, Qa'id Arba', kitab tauhid dan seterusnya yang tadi kita sebutkan. Iya. Ustaz, adakah batasan-batasan dalam cara menyapih anak yang sudah berusia 2 tahun? Tolong dijelaskan maksudnya apa di sini? Batasan-batasan apa maksudnya? Amalan atau gimana gitu ya? Hah? Apa? Ada yang tahu enggak arti dari pertanyaan ini? Atau penanya ada yang bisa penanya bisa menjelaskan enggak? Hah? Batasan dengan cara menyapih anak. Anak maksudnya trik atau apa gitu loh. Anak enggak tahu maksud dari. Kalau batasan dari segi waktu ya 2 tahun memang. Ya. Anak enggak tahu maksud dari pertanyaan ini, jadi enggak bisa jawab. Kalau misalnya dalam ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ridha'ah. Wal walidatu, para ibu-ibu ya, walidat sebenarnya ibu, walidat itu ibu-ibu kandung, yurdi'na auladahunna, menyusui anak-anak mereka, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, liman arada, bagi yang ingin, yutim mardu'ah, yaitu mentamamkan, menyempurnakan penyusuan. Itu aja yang tahu maksud dari pertanyaan ini. Anak tidak paham sehingga anak bisa membacaan itu aja. Wallahu a'lam. Oh, masya Allah. Ini masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, I know, saya tahu, saya usaha percetakan. Apa hukumnya pembuatan buku surat Yasin yang tujuannya untuk tahlil 740, ya? Biar kerenan dikit ya. Tahlil 740, 100, 1000 days. Dan pembuatan spanduk maulid tan dan atribut perlengkapan koperasi simpan pinjam promised. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantesan ini dia usaha percetakan, pantesan pertanyaannya pun dicetak kayak ini. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya I'm real, saya bener percetakan. Jawabannya tidak boleh. Dah itu aja, ya. Oke, gitu aja. Ya. Terima kasih telah mencetak pertanyaan ini ya. Semoga usahanya diberkati Allah taala. Mungkinkah bagi orang yang awam bermimpi bertemu dengan Allah? Apakah mimpi seperti itu bisa datangnya dari syaitan? Orang yang awam bagaimana dia bermimpi Allah Ta'ala, melihat Allah gitu? Kalau dia bermimpi merasakan Allah Ta'ala sedang menghukumnya, Allah Ta'ala sedang memberinya kenikmatan dalam mimpi, itu mungkin. Tapi untuk melihat dan bertemu langsung melihat, ini gimana? Gimana ikhwan? Enggak bisa. Kemudian aku adalah Allah, kata dia. Ya. Gimana coba? Kalau misal antum kalau dikasih mimpi kayak gitu kira-kira gimana? Ana Allah, aku adalah Allah, katanya dalam ana Allah, ada cahaya gitu. Ya. Antum jawab, "Really?" gitu. Gituin aja. "Are you sure?" gitu. Antum yakin? Gituin. Gimana coba? Ini bisa tak khawatirnya. Anda enggak tahu, Anda enggak bisa mengatakan dia atau tidak, tapi bagaimana seseorang kemudian bisa melihat Allah di mimpinya walaupun cahaya yang pekat dan seterusnya? Sementara begini aja. Seorang awam mengklaim dia bermimpi bertemu Rasulullah saja, itu belum bisa kita katakan benar atau tidak. Kenapa? Orang awam biasa mengetahui Rasulullah dari mana coba? Pernah dia, apakah pernah membaca kitab Syama'il Muhammadiyah? Pernah kita baca kitab Sahih Bukhari? Bagaimana Rasulullah berpenampilan? Bagaimana fisiknya beliau? Pernah lihat? Enggak pernah. Tiba-tiba kok dalam mimpi tahu aja itu Nabi? Ayo, dari mana tahunya? Coba antum tanya. Ya. Antum melihat Nabi katanya, iya di mimpi bro, masya Allah. Bahkan ngikutin gue gitu. Bro, gue kemana ngikutin? Bayangin aja lu bro. Gue mau buang sampah sembarangan. Ditegor. Ya, jang, aja ngono jang gitu. Gimana emang Nabi Muhammad tuh? Ya, gimana coba? Wah, cakep dia. Apa agak pendek bulunya, cepak-cepak dikit gitu. Nabi Muhammad cepak. Gimana cepak? Gimana dari mana? Habis tahallul, habis umroh apa gimana kok cepak kayak gitu, kan? Tahu dari mana ini Nabi Muhammad, ya kan? Maka kalau Nabi Muhammad saja kita agak ragu orang ini benar-benar enggak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya maka ya, apalagi tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang akan disibukkan dengan sesuatu yang dia sendiri enggak tahu tentang itu gitu loh. Syekh Abdul Razak pernah cerita ya kawan, beliau pernah bertemu dengan seseorang. Ya, Syekh Abdul Razak cerita bertemu dengan seseorang yang memiliki hafalan yang ajib, hafalan Al-Quran yang ajib. Ya, beliau bertemu langsung dan orang ini ngobrol dengan Syekh Abdul Razak, dan orang ini memberitakan kepada Syekh Abdul Razak, ya Syekh, Anda bisa menyebutkan bahwasanya ayat-ayat yang dimulai dengan lafal jalalah Allah itu dalam Al-Quran 33 kali kata orang tersebut. Baik. Beliau kemudian orang tersebut mempresentasikan, Anda akan sebutkan ya Syekh dari awal sampai akhir, menyebutkan 33 kali disebutkan awal satu-satu sampai 33 diakhiri Allahu Samad. Al-Qur'an kan? Kan terakhirnya Allahu Samad kan paling awal adalah fajalah Allah. Baik. Kemudian Masya Allah Anda hafal ini dan seterusnya Masya Allah. Syekh kata orang ini, akhir-akhir ini Anda mendapatkan hawatif. Hawatif tuh sebenarnya bahasa kita tuh hawatif ini hatif, telepon atau komunikasi. Anda dapat suatu hatif, suatu komunikasi. Komunikasi spiritual, batin gitu. Ya. Maka saya bertanya, "Wa ma nau'ul hawatif?" Macam apa? Coba komunikasi macam apa yang antum dapatkan? Ana, Syekh, ana mimpi. Dalam mimpi itu kemudian ana mendapatkan petunjuk antum baca. Kamu bacalah. Dalam mimpi itu Anda diperintahkan baca untuk baca Ya Latif 16 juta kali. 16 juta. Ya, 16 juta kali Masya Allah. 16 juta itu gaji 4 bulan atau 6 bulan atau 5 bulan. 16 juta kali. Masya Allah. Dan ketika itu Anda langsung apa? Terbangun. Mulai dari situ Anda langsung bilang Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, sampai berhari-hari. Akhirnya Anda hitung dan Anda pastikan udah berapa Anda hitung, selesai 16 juta. Kemudian malam setelah Anda selesai khatam Ya Latif 16 juta, ada lagi Syekh isyarat, kemudian Anda dapat baca apa ya, Anda lupa baca apa, Anda lupa perkataan Syekh Abdul Razak, baca apa gitu, sekian juta kali lah pokoknya. Maka saya bilang, ya akhi, antum tidak tahu kalau itu tuh talbis iblis yang akan menyibukkan antum dari Al-Quran. Heran dia. Ya Syekh, ini kan bagus. Ya Latif, manggil nama Allah Subhanahu wa taala berhubungan sebanyak-banyaknya. Terus saya bertanya, antum ketika manggil Ya Latif sebanyak itu, kira-kira hafalan antum gimana? Antum murojaah enggak? Ya ana enggak sempat murojaah lah Syekh, kan gitu ya. Ya Latif 16 juta kali, ikhwan. Antum Ya Latif 1000 kali aja antum udah KO. Koit ini 16 juta loh, 16 juta bagi 1000 berapa itu, ya, ya 1000 aja antum udah keserupan, ini 16 juta loh ini, ya kan, 16 juta. Pas 16 juta itu kira-kira sempat gak kemudian murojaah, kemudian diingat ya Masya, ya akhi, orang tanpa tidur aja membuat suatu perkara diada-adakan, tidak ada sunnahnya, tidak ada tuntunannya, ini bid'ah. Apalagi antum tidur. Dari mana coba itu suara? Tahu dari mana? Apakah dari Allah? Dalam real life, kehidupan real kayak gini aja, orang membuat syariat baru aja, kita tolak. Apalagi dalam dunia mimpi, ada hawatif baru, ada syariat baru seperti ini, justru ini talbis syaitan. Kalau antum masih dalam kejahilan seperti ini, gak tahu, gak bisa membedakan talbis iblis seperti ini, antum akan tersibukkan dengan suara-suara tersebut, dengan ilham-ilham tersebut, sehingga antum gak murojaah, dan yang tadinya hafalan antum Masya Allah mulai terkikis dan antum gak ngapal lagi sama sekali. Itulah yang diinginkan syaitan. Syaitan gak bakal bilang ke antum, ya akhi antum hafal banyak, ittaqillah, jangan hafal banyak, maksiat dong antum biar gak hafal banyak. Gak bakal ngomong gitu syaitan, ya gak? Antum lagi hafal 30 juz, gak bakal syaitan ngomong, ya akhi antum jangan ngapal Quran, gak boleh itu, masuk neraka aja. Gak bakal syaitan bilang gitu. Tapi syaitan akan mengkamuflasekan seolah-olah itu benar dan apa ya, dekat dengan Al-Quran, tapi yang justru secara esensial itu menjauhkan dia dari Al-Quran. Dan terbukti sadar, iya juga ya saya, ketika Anda bilang Ya Latif, Ya Latif berhari-hari, mana sempat Anda murojaah, biasanya Anda murojaah, kali ini Anda gak murojaah kan gitu. Tuh lihat, hati-hati dengan bisikan syaitan di mimpi. Ya, mimpi mantan. Nah ini bingung ini. Ya jangan. Ya. Tapi mantan itu manggil nama saya, kemudian minta sama saya supaya, dan seterusnya, hati-hati seperti ini. Ya. Apakah ada riwayat yang sahih tentang seseorang yang bermimpi bertemu dengan Allah, dan apakah mimpi seperti ini memiliki keutamaan? Wallahi ana tidak tahu soal ini, wallahu alam. Ana tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah selain memandang wajah Allah di surga setiap Jumat, penduduk surga juga dapat berkomunikasi dengan Allah pada saat memandang? Itu kuasa Allah Ta'ala bisa, karena mereka juga bertanya kepada Allah dan Allah menjawab mereka. Sebelum mereka memandang Allah, Allah Ta'ala bertanya kepada mereka dan mereka menjawab. Ini komunikasi ada ya. Dan komunikasi orang-orang di surga dengan Allah Azza wa Jalla itu tidak sama dengan bagaimana kita di dunia. Kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala dengan doa, dengan sholat, dengan berharap dan rasa takut kepadanya. Jawaban-jawaban dari Allah itu tidak berupa apa suara kemudian apa gitu, enggak. Tetapi jawaban dari Allah kadang-kadang dengan hikmahnya, yaitu ditakdirkan begini, begitu. Misalnya seorang istikharah menuju calonnya, istikharah, pengen nikah dan seterusnya. Allah menjawabnya dengan memudahkannya. Tidak Allah jawab dengan suara, ya itu jodoh kamu nak, gitu, enggak ngomong kayak gitu. Ya enggak ngomong kayak gitu. Ya, melainkan jawaban dari Allah itu jawaban yang tidak berupa apa? Tidak berupa komunikasi antar manusia begini, melainkan jawaban di takdirnya kemudian ada nanti jawabannya, antum akan mengetahuinya secara makna. Begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkati juga antum dan juga penanya. Ana ingin bertanya, apabila seseorang bekerja di yayasan zakat, infak dan sedekah tapi bekerjanya ditempatkan di perkantoran bank, lebih tepatnya di masjid perkantoran bank, bagaimana hukumnya? Di mana job desknya adalah mengajak orang-orang di sana untuk berinfak, sedekah, membayar zakat maupun wakaf. Di perkantoran bank maksudnya apa nih? Bekerjanya, jadi dia itu bekerja di suatu yayasan. Yayasannya ini zakat, infak, sedekah ya. Tapi kerjanya ditempatkan di perkantoran bank. Lebih tepatnya di masjid perkantoran bank. Gitu ya. Gini aja. Apakah dia bagian kerja di bank atau bukan gitu loh? Enggak kan? Enggak. Dia di yayasannya gitu loh. Nah, yayasan ini swasta atau negeri? Gitu loh. Kan ada yang kok so yayasan negeri sih? Negeri emang butuh yayasan apa? Nah, berarti swasta ini, ya kan? Gini, dia kan yang ditanya job desk-nya mengajak orang-orang di sana untuk sedekah, membayar zakat. Oke, bagaimana hukumnya semua ini pekerjaan dia di sana? Enggak masalah. Yang masalah sekarang gajinya diambil dari mana? Gitu loh. Gaji dia diambil dari mana? Gitu. Kalau diambil dari zakat enggak boleh. Karena dia swasta. Ambil zakat mendapatkan bagian dari uang zakat itu hanya ambil zakat di di naungan yang telah diresmikan pemerintah, maksudnya dari pemerintah, walil amri. Adapun kalau misalnya lembaga zakat swasta biasa, maka enggak boleh pegawainya ini dapat gaji dari dia bukan ambil zakat yang boleh mustahik, bukan. Melainkan dia pegawai biasa yang gajinya itu bukan dari zakat, entah dari donasi sedekah yang udah deal dengan orang yang mensedekahi bahwa saya sebagian donasi ini akan dipakai untuk pekerja. Nah, itu bisa. Ya, jadi dia di sini yang dipermasalahkan bukan di perkantoran banknya, tetapi bagaimana mekanisme pembagian gajinya dari mana. Terkait dengan tema, apakah Nabi Adam dan istrinya Hawa sebagai manusia yang dapat melihat Allah? Ini pertanyaan atau apa nih? Apakah Nabi Adam dan istrinya Hawa sebagai manusia yang dapat melihat Allah? Anda ulangi. Apakah Nabi Adam dan istrinya Hawa sebagai manusia yang dapat melihat Allah? Apa ini benar enggak pertanyaannya? Allah alam mungkin ya melihat Allah Taala atau tidak mungkin. Ya karena Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Nabi Adam alaihissalam untuk melihatnya atau tidak, ana tidak tahu, tapi ya, bukan tidak menutup kemungkinan juga melihatnya. Karena ketika itu Nabi Adam alaihissalam di surga Allah azza wajalla. Kalaupun tidak, bukan urusan kita juga, enggak ada masalah. Mau melihat atau tidak, kita tidak perlu untuk mencari tahu hal tersebut karena tidak ada manfaat ke depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sering membeli kitab tapi jarang dibaca termasuk talbis iblis? Ayo. Ayo. Ya, sering membeli kitab tapi jarang dibaca. Di sini jemaah sekalian, antum perlu tahu bahwasanya membeli kitab ada 3 model. Satu, membeli memang buat dibaca khusus, dia dibeli buat dibaca khusus. Dua, dibeli untuk disimpan dulu karena bisa menjadi referensi di masa depan. Yang kedua ini, itu gak bisa dihukumi jelek pak. Anda pun begitu ya. Anda gak tersinggung dengan pertanyaan ini tapinya. Anda pun begitu ya, buku berenot di rumah ya. Banyak lebih, coba tanya. Dari buku, alhamdulillah Allah berikan anak buku yang banyak. Buku yang banyak itu lebih banyak mana? Yang sudah terbaca apa yang belum terbaca kira-kira? Ayo tebak. Belum? Antum jangan nuduh anak macam-macam. Dan tuduhan antum benar. Lebih banyak yang belum anda baca. Iya. Tetapi banyak buku yang emang anda niatkan nanti ketika anda sudah bertahun-tahun akan anda perlukan di buku ini. Sudah anda tinjau berapa tahun dan emang terbukti. Jadi ada beberapa orang yang memang dia memiliki apa ya visi yang memang agak jauh sehingga dia tahu nih buku nanti kelak kalau saya udah jadi ustaz nanti insya Allah saya butuh buku ini. Benar ternyata ya. Kalau antum gimana, borong buku banyak jadi ustaz nggak jadi-jadi ya kan ya, borong buku Fathul Bari ya, cetakan banyak Arab dan terjemahannya, baca Arabnya pusing, baca terjemahannya sama pusing juga. Ya, lihat tagihannya lebih pusing lagi gitu kan. Coba lihat ya. Sekarang di sini ikhwan tergantung kita. Untuk apa kita beli buku? Kalau beli buku untuk dibaca, ini bagus alhamdulillah. Tapi kalau beli buku untuk dibaca kelak di masa hadapan nanti insyaallah akan terbaca, dalam artian ini buku ini termasuk buku induk menjadi referensi masa depan. Kalau ana udah di sini insyaallah. Maka ini enggak masalah. Tapi kalau cuman beli-beli tok, dia enggak meninjau ini buku dibutuhkan atau enggak, ini jelek talbis iblis ini. Dia enggak meninjau apa-apa. Dia enggak mikir, dia enggak nyari rekomendasi dari ustaz buku ini pas enggak ustaz kalau misal cetakan ini bagus enggak ustaz gitu. Misalnya dia beli buku yang tebal-tebal banyak tuh loh. Buku misalnya Adwa'ul Bayan karya Asy-Syinqiti berjilid-jilid tapi versi Indonesia diterjemahkan itu. Ya. Kemudian Fathul Bari berjilid yang terjemahan dan yang Arabiknya padahal belum bisa bahasa Arab. Terus dia beli-beli tok karena senang beli gitu loh. Dulu waktu belum ke kajian dia sukanya beli CD. Ya, maksudnya kaset musik ya. Alhamdulillah sekarang udah hijrah pindah kaset musik, dibuang semua, dibakar, sekarang belinya buku-buku. Sayangnya sifat dia boros beli gitu aja itu tanpa arahan sehingga dia beli apa-apa yang kelihatan banyak menggiurkan beli. Ada tuh yang seperti itu. Anda juga menemukan seorang yang kaya, seorang owner lah di sebuah TV gitu. Dia hijrah, masya Allah. Ya, tapi hijrahnya ke Jakarta Selatan. Ya, itu dia hijrah beli kitab. Anda ngeliat kitabnya. Akhir waktu itu dia beli dari Pustaka Wadi, ya enggak apa-apa nyebutnya. Dari sana, dari maksudnya kitab-kitab Arab di pondokopi sana. Itu anak beli apa satu karton gede itu. Anak buka, apa nih Pak? Kitab Ustaz. Masyaallah. Astaga, anak beliau tuh enggak bisa bahasa Arab. Bahkan bahasa Indonesia aja enggak begitu bisa. Ya, karena enggak makhraj Indonesianya kurang. Kejawennya iya, medok gitu loh. Ya. Ya. Masa baca perfect. Bahasa Inggris kan perfect ya. Semua tahu ya, semua orang tahu, bahkan balita pun tahu perfect. Itu bacanya Pak, perfect gitu. Padahal orang tajir ini masya Allah. Kemudian anak buka kartonnya, masuk kitab-kitab Fathul Bari ya. Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi berjilid-jilid banget. Masya Allah. Ini mau ngari apa ya, mau dibaca saat bahasa Arab loh itu. Dan cetakannya cetakan paling mahal itu. Fathul Bari yang cetakan mahal bisa 5, 6, 7 juta ya. Gitu. Dibeli, duit banyak beliau, duit tinggal. Wah, enggak mikir, duit itu enggak dipikirin. Nolnya mau berapa terserah, yang penting gua mau, terserah gua gitu kan. Itu. Tapi enggak mikirin juga ini buku buat apa. Terus kemudian anak ke perpustakaannya, memang banyak buku-buku itu. Tapi anak yakin sampai detik ini 5 tahun lalu, sampai detik ini enggak dibaca anak yakin. Enggak dibaca. Begitu. Salah kalau misal kita beli berjilid-jilid banyak padahal kita itu pertama motivasi membaca kita kurang. Kemudian kedua, kita enggak tahu nih buku itu gunanya buat apa nanti gitu loh. Beda kalau misalnya antum thalibul ilm, kemudian tiap hari antum kuliah di Libya, di Madinah, seterusnya, antum menjamak buku-buku banyak supaya nanti ketika anak dakwah insyaallah buku ini jadi referensi banyak. Itu enggak apa-apa. Itu bukan mubazir. Tapi yang kayak gini tabzir, israf namanya. Ini talbis iblis juga, ikhwan. Udah jam 8 tapinya ya. Baik. Apabila murtad, apa bisa kembali ke Islam? Bisa murtad, bisa kembali ke Islam. Bahkan waliul amr itu wajib untuk orang murtad ini dibunuh, tapi sebelumnya diistitabah dulu, diminta taubat, balik gak ke Islam. Harus balik ke Islam, dan balik ke Islamnya orang murtad. Di sini murtad dalam ada dua model murtad. Satu, murtad official, ya. Yang kedua, murtad karena perbuatannya memurtadkannya, mengeluarkan dari Islam. Murtad official itu apa? Memproklamirkan. Ya, afwan akhi, saya sekarang udah bukan muslim lagi. Gitu. Ya, murtad ini officially. Ya gitu loh. Adapun yang kedua, murtad karena perbuatan. Dia berbuat syirik besar misalnya. Ya. Apa dia menyembah apa bukan menyembah apa namanya? Memberikan sesajian kepada ini kepada itu, syirik besar. Keluar dari Islam misalnya. Murtad ya secara ofisial ini dia harus secara ofisial mengumandangkan syahadat lagi. Tapi kalau misalnya murtad karena perbuatan ya, syirik misalnya ya, maka dia cukup bertaubat dari itu, dia muslim lagi. Begitu. Ya, begitu caranya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar iman dan ihsan melekat dalam diri sendiri? Taib, kiat-kiatnya adalah antum melekatkan sebab-sebab keimanan. Sebab-sebab keimanan. Sebab keimanan itu kembali ke prinsip hidup kita. Menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan sabar itu. Ya. Lekatkan empat itu. Menuntut ilmu, selalu menuntut ilmu, apalagi kemudian banyak teman-temannya. Ini pergaulan ini akan membuat iman kita insyaallah makin kuat. Itu satu. Beramal. Beramal itu membuat iman kita juga melekat. Maka banyak-banyak beramal. Terutama sekali beramal yang sifatnya muta'addi, yaitu yang transitif, membutuhkan objek. Memberi makan orang, memberi minum orang, ya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi bilang, kalau antum pengen masuk surga, berilah minum kepada orang. Seperti panitia ini, ngasih minum ke ustadznya. Ya kan? Insya Allah panitia masuk surga semua ini insya Allah. Iya. Jemaahnya juga, jemaahnya enggak mau ngaminin itu tadi. Jemaahnya juga insya Allah masuk surga insya Allah. Ya. Ustadznya juga dong insya Allah ya, masa mau doang. Anda maunya lebih pertama daripada antum gitu kan? Ya gitu. Kenapa begitu? Ya, pezina saja ngasih minum ke anjing dapat surga, ya kan? Maka kalau misalnya seorang muslim memberi minum kepada orang lain, insya Allah. Belum lagi memberi makan dan seterusnya. Dari hal-hal yang membuat iman kita senang, iman kita itu meningkat dengan berbuat ihsan. Kemudian berdakwah. Berdakwah itu bisa meningkatkan iman, beneran. Dan antum akan bersyukur dengan ilmu dengan kepada Allah dengan ilmu antum dengan berdakwah. Ketika antum berdakwah kemudian ada yang mencaci antum, di situ iman antum teruji. Kalau antum sabar berarti iman antum makin tinggi itu. Iya, lagi ngaji dibubarin misalnya. Ya. Sakit hati ya Allah gitu kan. Tapi kalau antum sabar, iman antum tinggi. Begitu caranya antum melekatkan iman, yaitu dengan ilmu, jangan jauh dari majelis ilmu dan juga ahlul ilmu, ahlul ilmi, dan juga kemudian amalkan terus karena amal itu membuat kita terus istiqomah dalam beriman. Kemudian yang ketiga, usahakan dakwah walaupun ditentang sama orang tua, sama saudara, terutama anak istri ya. Itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat. Ini tidak dakwah kan? Dan ini disuruh terus-terusan perintahkan supaya apa? Iman kita terjaga terus, kita juga istiqomah salat dan sabar gitu loh. Maka disuruh seperti itu. Ya, seperti itu caranya untuk insyaallah meneguhkan iman kita dan ihsan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.